Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi dawabitil jarh wa ta'dil wa min dawabiti mawdu'il ikhtilati ma yali. Nah, telah disebutkan kemarin masalah apa? At-tasahul dalam at-tahammul wal ada, ya, kemudian dan itu merupakan ta'an yang yarji'u ila dhabtul sadar wa dhabtul kitab ma'an, kemudian ta'an yang yarji'u ila dhabtis sadar faqat. Disebutkan ada lima. Yang pertama sudah disebutkan kemarin adalah su'ul hifzi. Su'ul hifzi terbagi dua, ada yang mulaziman permanen dan ada yang tharian yang dikenal dengan istilah ikhtilaf. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan hukum ikhtilaf, kata beliau di antara dawabit dalam pembahasan ikhtilaf adalah awalan anna sahibai sahihaini lam yukhrija min riwayatil mukhtalifina fi sahihihima illa ala sabilil intiqai bi ahadi amrain. Kata beliau ditemukan dalam sahihain rawi-rawi yang mukhtalif. Adapun alasan ya bahwa apa sahibai sahihain Al-Bukhari dan Muslim tidaklah meriwayatkan riwayat-riwayat rawi yang mukhtalif dalam sahih keduanya kecuali hadis-hadisnya telah diintiqa. Hadis-hadisnya telah diintiqa. Ya. Mana intiqa adalah apa? Dipilih. Ya, telah dipilih, disaring. Kenapa? Ada apa? Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas? Suaranya jelas, ikhwan, yang kedengaran. Itu mic nyantung gak aktif ya? Kedengaran suara anak gak? Gak jelas? Gak ada suara untuk masuk. Mic-nya di situ coba. Gila kan? Kenapa suara yang enggak jelas? Enggak keluar ya? Suara antum enggak kedengaran sama sekali. Tapi suara ana jelas enggak? Ana sudah 5 menit ini ngobrol tadi. Bawakan materi sudah. Enggak ada kedengaran sama sekali? Suara antum enggak ada, ana enggak tahu. Belum mau ya? Sudah bisa? Kedengaran suara? Suara antum tidak kedengaran, tidak ada, antum tidak ada. Siapa adminnya yang biasa yang ini? Antum? Belum masuk ya? Sudah. Suaranya masuk, tapi suara antum enggak masuk. Ayolah, Bas. Yang penting suaranya masuk ya. Masuk ya. Baik. Lah, Bas. Ngasil. Enam. Qala rahimahullahu taala, min dawabihi maudu'il ikhtilafi ma yali. Di antara dawabit aturan-aturan dalam pembahasan ikhtilaf sebagai berikut. Awalan, anna sahibai sahihaini lam yukhrija minar riwayatil mukhtalifina fi sahihaihima illa ala sabilil intiqa', bahwa Bukhari dan Muslim tidaklah meriwayatkan riwayat dari para mukhtalifin dalam sahih keduanya kecuali hadis-hadis mereka telah diintiqa, telah disaring. Yani kalaupun ya, dan memang ada ya ditemukan dalam sahihain, ya ditemukan dalam sahihain rawi-rawi yang apa mukhtalif. Ya. Bentar. Namun kata beliau, adanya rawi-rawi mukhtalifin di situ, adanya rawi-rawi mukhtalifin dalam sahihain itu dikarenakan Al-Bukhari dan Muslim telah mengintiqa, ya telah menyaring hadis-hadis mereka, telah dipilih mana hadis-hadisnya yang bagus dan mana hadis-hadisnya yang sudah apa? Mukhtalif, apa yang sudah terjadi ikhtilaf padanya. Nah, kata beliau, intiqanya Bukhari dan Muslim bi ahadi amrain. Salah satu dari dua perkara intiqanya. Yang pertama, antarida min tariqin man sami'a minhum qabla al-ikhtilaf. Yani Al-Bukhari dan Muslim menelusuri siapa-siapa murid dari mukhtalifin ini yang meriwayatkan darinya hanya sebelum, yang hanya meriwayatkan darinya sebelum ikhtilaf. Dia tidak meriwayatkan setelah ikhtilaf. Jadi ini murid-murid qadimnya dia, si mukhtalif ini. Dia cari, mereka berdua mengecek siapa murid-murid lamanya dia yang hanya meriwayatkan darinya sebelum ikhtilaf. Nah, setelah didapat, dia meriwayatkan dari jalur itu. Jadi antarida min tariq, riwayatnya Bukhari Muslim ini datang dari jalan rawi-rawi yang meriwayatkan dari si mukhtalif sebelum dia ikhtilaf. Ini cara intiqa' yang pertama. Yang kedua, autarida min tariqin man sami'a ba'da al-ikhtilaf lakin haitsu yatawafaqu adadun min ar-ruwati 'ala dhalika aw yuwafiquhum 'alaihi thiqatul asbat. Ya. Kama huwa sya'nu fi ma yukhraju fil mutaba'at aw haitsu yukhraju haditsur rawi maqrunan bi ghairi. Naam. Ataukah misalnya yang didapati oleh Sahihain apa oleh Bukhari dan Muslim adalah rawi-rawi yang meriwayatkan dari guru tersebut setelah dia ikhtilaf. Namun ya, riwayat yang dia riwayatkan ini setelah ikhtilaf ini ada pendukung, ya tawafaqu adadu minar ruwat ala dzalik, ada sejumlah perawi yang meriwayatkan hal yang sama. Atau ada siqatul asbat ya yang mendukungnya. Ya, yang mendukungnya. Misalnya dia meriwayatkan sebelum ikhtilaf dari setelah ikhtilaf dari si mukhtalif. Kemudian ada siqat yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut dengan jalur yang sama, dengan lafaz yang sama. Nah, maka ini juga termasuk dianggap sebagai qarina yang menguatkan riwayatnya. Kama huwa sya'nu fi ma yukhraju fil mutaba'at, sebagaimana ini berlaku pada al-mutaba'at. Nah, sebagaimana ini berlaku pada al-mutaba'at, ya, di mana seorang perawi yang dhaif diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tapi makrunan bi ghairihi, ya, makrunan dengan digandengkan dengan yang lain. Afwan sebentar. Ya, jadi ini dua alasan mengapa Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis-hadis mukhtalifin dalam kitabnya, dikarenakan telah diintiqa dengan salah satu dari dua cara. Imma dia mereka berdua melalui murid qadimnya si mukhtalif yang meriwayatkan darinya sebelum dia ikhtilaf, wa imma yang mereka dapatkan adalah riwayat dari murid-muridnya yang belakangan yang meriwayatkan darinya setelah ikhtilaf, namun ada mutaba'at ataupun syawahid ya perawi-perawi yang lain yang mendukung atau yang sejalan dengan lafaz yang dia riwayatkan, sehingga ini menunjukkan hadis ini termasuk hadis yang punya asal. 6. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi tawjihi ma akhrajahu al-Bukhari min hadis Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah bin Diyabah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan pengarahan, ya, penjelasan mengapa Al-Bukhari meriwayatkan hadis Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah bin Diyabah. Ya, ini menjelaskan riwayat ini. 6. Dikarenakan Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala termasuk rawi-rawi yang mukhtalif sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Bahwa Qatadah termasuk rawi-rawi yang mukhtalif. Maka beliau menjelaskan mengapa ada riwayatnya Sa'id bin Abi Arubah Qatadah bin Diyama dari dalam Sahih Bukhari. Kata beliau, wa amma ma akhrajahu al-Bukhari min hadithihi an Qatadah fa aktsaruhu min riwayati man sami'a minhu qabla al-ikhtilaf. Wa akhraja amman sami'a minhu ba'da al-ikhtilafi qalila ka Muhammad bin Abdullah al-Ansari wa Ruhi bin Ubadah wa bin Abi Adi. 6. Kata beliau, adapun Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya hadis dari Qatadah, ya, mengapa beliau meriwayatkan dari Qatadah padahal dia mukhtalif, maka kebanyakan kebanyakan hadis-hadis Qatadah dalam Bukhari Muslim, dalam Bukhari itu berasal dari riwayat muridnya yang mendengar dari Qatadah qabla ikhtilaf, sebelum ikhtilaf. Dan ada juga beliau riwayatkan dari jalur murid Qatadah yang mendengar darinya setelah ikhtilaf, tapi qalilan, ada sedikit. Nah, seperti yang sedikit ini ya, maksudnya di sini Kak Muhammad di sini kembalinya kepada apa? Kepada yang mendengar setelah ikhtilaf. Seperti Muhammad bin Abdillah Al-Ansari, Waruh bin Ubadah, dan Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi ini Muhammad ibnu, kalau nggak salah Muhammad bin Ibrahim ya. Muhammad ibnu Ibrahim. Iya, coba cek nanti. Nah, ini tiga orang yang meriwayatkan dari Qatadah ba'dal ikhtilaf. Al-Bukhari meriwayatkannya. Nah, kata beliau, fa'idha akhraja min hadithi ha'ula intaqa minhu ma tawafaqu alaihi. Kalaupun Bukhari meriwayatkan dari rawi-rawi yang meriwayatkan dari Qatadah setelah ikhtilaf, maka itu dikarenakan dia telah mengintiqa, ya, mengintiqa riwayat-riwayat mereka yang tawafaqu alaihi, yang para ulama lain, ya, atau yang enam, yang para ulama sepakat dengan rawi-rawi murid-murid Qatadah ini yang meriwayatkan setelah ikhtilaf. Enam. Wa qala aidan fi bayani wajhi ikhraj al-Bukhari li Suhail bin Abi Shalih As-Samman. Beliau juga menjelaskan mengenai alasan mengapa Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya Suhail bin Abi Shalih. Terdapat ya bahwa Suhail bin Abi Shalih termasuk apa? Rawi yang mukhtalif. Kalau enggak salah alasannya dikarenakan keluar meninggal keluarganya atau kehilangan harta benda dalam jumlah yang besar. Iya. Kalau enggak salah meninggal keluarganya. Ya. Langsung rusak hafalan beliau. Suhail bin Abi Shalih As-Samman. Ya, As-Samman ini adalah nama dari Abu Shalih ya. Abu Shalih namanya Zakwan. Zakwan. Nama As-Samman ini lakopnya. Suhail bin Abi Shalih namanya Abu Shalih Zakwan As-Samman. Mengapa beliau meriwayatkan, mengapa Al-Bukhari meriwayatkan dari Suhail sementara dia mukhtalif? Ibnu Hajar menjelaskan, lahu fil Bukhari haditsun wahidun fil jihadi makrunun bi Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kilahuma 'anil Nu'man ibn Abi Ayyash an Abi Sa'id. Wa dzakara lahu haditsaini akharaini mutaba'atun fid da'wat. Ya, atau mutaba'atan fid da'wat. Alasannya, kata beliau, Suhail bin Abi Shalih punya satu hadis dalam Al-Bukhari. Dalam Kitabul Jihad. Namun di sana dia dimakrun, digandengkan, dibarengkan dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi ada mutabah dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, makanya dimasukkan. Yakni menunjukkan bahwa riwayat Suhail yang ini syah. Buktinya apa? Buktinya ada siqat yang mendukung dia. Yakni Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga meriwayatkan lafaz yang sama. Nah, keduanya meriwayatkan dari An-Nu'man bin Abi Ayyash, keduanya yakni Suhail dan Yahya Al-Ansari, ya. Keduanya meriwayatkan meriwayatkan dari Nu'man bin Abi Ayyash dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, lantas siapa? Kemudian Al-Bukhari juga menyebutkan ya dua hadis yang lain ya dalam Kitab Ad-Da'wat mim bab mutaba'at. Baik. Ini dhabit yang pertama berkenaan dengan rawi-rawi mukhtalit dalam as-sahihain. Yani kalau ditemukan rawi-rawi yang mukhtalit dalam sahihain, alasannya karena keduanya telah mengintiqa, dan intiqa mereka dengan dua cara yang disebutkan tadi. Imma dari jalur murid yang mendengar sebelum ikhtilaf, atau dari jalur murid yang mendengar setelah ikhtilaf tapi ada mutaba'at, syawahid dan seterusnya. Sanian qad yu'rafu kaunur rawi al-mukhtalifi awil ladhi taghayyara hifdhuhu lam yuhaddis hal al-ikhtilafi awit taghayyuri bi umurin minha. Kata beliau, diketahui seorang perawi yang mukhtalif atau rawi yang taghayyara hifdhuhu, yang sudah kita sebutkan ya perbedaan antara ikhtilaf dengan taghayyur, bahwa taghayyur adalah fase awal ikhtilaf ya. Kalau ikhtilat itu sudah rusak. Ya, taghayyur ini sudah masih banyak hadis-hadis sebenarnya tapi sudah mulai. Dulunya tidak biasa salah, sekarang sering-sering sudah mulai salah. Ya. Nah, itu taghayyur. Telah diketahui bahwa perawi yang mukhtalit atau yang taghayyara hifdhuhu itu tidak lagi menyampaikan hadis ketika ikhtilat atau tagayur bi umuri minha, ya, dengan beberapa apa alasan. Ya, maksudnya begini, terkadang ada rawi yang mukhtalif, terkadang ada rawi mukhtalif, tapi ikhtilatnya la yadur. Ini yang pernah kita sebutkan kemarin, yang pernah saya kasih PR, ya, nama perawi-perawi yang mukhtalif, mukhtalifun alladzina lam yadur ikhtilatuhum. Ini maksudnya di sini. Jadi ada sejumlah perawi mukhtalif, dia dihukumi mukhtalif memang, tapi la yadur ikhtilatuhum. Kenapa? Karena mereka berhenti menyampaikan riwayat setelah mereka ikhtilaf. Jadi setelah mereka merasa bahwa hafalan mereka berubah, ataukah sudah jelas-jelas ikhtilat, maka mereka berhenti, tidak ada lagi orang yang mengambil hadis dari dirinya. Tidak ada lagi orang yang mengambil hadis dari dia. Sehingga semua murid-muridnya yang ada, itu semuanya meriwayatkan sebelum ikhtilat. Sehingga hadis-hadisnya aman. Ya, hadis-hadisnya apa? Aman. Sehingga walaupun dia ikhtilat, lam yadur ikhtilatuhu. Tidak ada masalah. Ya. 6. Dan ini kata beliau, kita bisa mengetahui bahwa si perawi yang mukhtalif sudah berhenti menyampaikan hadis setelah dia ikhtilat. Ada beberapa cara kita bisa mengetahui. Yang pertama, baik. An yahjubuhu awladuhu aw ba'du talamizihi anit tahdis. Ini. Ada anak-anaknya yang soleh, murid-muridnya yang bar, ya, menghalangi dia dari tahdis. Ya, ini memberikan, menyampaikan kepada gurunya, ya, Syekh, hafalan Anda sudah berubah, ya. Wahai ayahku, hafalan Anda sudah berubah, ya. Jangan sampai hadis-hadis Anda yang dulu itu rusak gara-gara apa? Tetap menyampaikan hadis setelah ikhtilat. Mending di stop majelis tahdisnya, berhenti. Atau misalnya dia setiap kali ada orang datang mau mengambil riwayat dari gurunya, dia berkata kepada mereka, guru saya, ayah saya sudah kurang bagus hafalannya, sudah enggak usah lagi mengambil hadis darinya, untuk menjaga hadis-hadisnya yang lama. Karena kapan bercampur, ya, peluang untuk menolak hadis-hadisnya yang bagus ada, sehingga kasihan hadis-hadisnya yang lama. Jelas ya? Nah, ini ada rawi-rawi yang seperti ini yang diketahui, bahwa dia ketika ikhtilat, murid-muridnya menghalangi dia untuk menyampaikan atau meminta kepada gurunya untuk tidak lagi memperdengarkan hadis. Imma dia minta kepada gurunya atau dia melarang lagi orang-orang datang. Nah, sehingga apa? Hadis-hadis lamanya terjaga, sehingga walaupun dia ikhtilaf, dikatakan la yadurru ikhtilatuhu. Contohnya, wa min dhalika anna Jarir ibn Hazim al-Azdiya rahimahullah qad ikhtalata fa hajabahu auladuhu falam yasma' minhu ahadun fi hal ikhtilatihi. Ini Jarir bin Hazim. Ini kemarin sudah disebutkan ya, termasuk rawi-rawi yang lam yadurru ikhtilatuhu. Iya. Alasannya kenapa? Karena auladuhu, anak-anaknya menghalangi beliau dari menyampaikan riwayat. Iya, maka tidak ada seorang pun perawi yang mendengar darinya setelah dia ikhtilat. Baik. Ba ayya qad taghayyuru fi maradil maut. Ya, dia memang taghayyur tapi sudah mau meninggal, ya. Ini juga sebenarnya sama, tidak ada lagi yang meriwayatkan darinya. Sehingga kenapa? Karena sudah mau meninggal. Fi maradil maut. Ya. Sehingga walaupun ikhtilat, la yadurru ikhtilatuhu. Qala Ahmad ibn Abi Khaythamah, sami'tu Abi wa Yahya yaqulan ankarna Affan ibn Muslim Affan, yakni ibn Muslim As-Saffar, fi safar li ayyamin khalauna minhu sanata 19 wa 200 wa mata ba'da ayyam. Kata Abu Khaythamah dan Yahya ibn Ma'in, kami mengingkari Affan, yakni Affan ibn Muslim As-Saffar, ya, fi safar, pada bulan safar, li ayyamin khalauna minhu, ya, beberapa hari di awal bulan safar pada tahun 219 Hijriah. Kemudian wa mata ba'da ayyam, beberapa hari setelahnya beliau meninggal. Maksudnya angkarna di sini, yakni kami sudah mulai mengingkari riwayat-riwayatnya. Yani sudah kelihatan bahwa Affan bin Muslim ini As-Saffar rahimahullah taghayyara fi akhirih. Ya, sudah mulai berubah hafalannya di akhir umurnya. Dan itu hanya beberapa hari menjelang kematiannya kami mulai mendeteksi itu. Iya. Jelas ya? Maka di sini Affan bin Muslim As-Saffar dikatakan taghayyar fi akhirihi namun la yadur. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang sempat lagi, tidak ada lagi yang meriwayatkan darinya karena beberapa hari setelahnya dia meninggal. Beliau meninggal. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah. Kullu taghayyurin yujadu fi maradil maut falaysa biqadihin fi thiqah. Semua bentuk taghayyur yang didapati atau yang terjadi pada sakit menjelang kematian, maka ini tidak merusak kesikohan seorang perawi. Fa inna ghaliban nasi ya'tarihim fil maradi al-haddu fil maradi al-haddi nahwu dhalik. Karena kebanyakan orang itu akan ditimpa dengan hal-hal semacam ini, yakni taghayyara hifdhuhu, ya, ketika dia mengalami sakit parah, ya. Pas semua orang akan mengalami, apa kebanyakan orang akan mengalaminya. Wa yatimmu lahum waqta siyaqi wa qablahu ashadda min dhalik. 6. Ya Allah, alam mana kalimat ini? Wa yatimmu lahum waqta siyaqi wa qablahu ashadda min dhalik. Wa qablahu ashadda min dhalik. Ya Allah, alam kalimat ini, tapi intinya berhubungan dengan sakit ini ya. Her. Ya, ini kemungkinan maksudnya di sini wa yatimu lahum waktu siap mungkin yang dimaksud di sini wallahu alam adalah waktu apa namanya? Waktu dia sakaratul maut ya. sudah merasakan kesakitan ya wa yatimmu lahum yakni apa sudah sempurna berubahnya hafalan mereka ini sudah buruk hafalan mereka ya dan ini banyak dialami oleh orang yang sudah sakit parah yang sudah dalam taraf sakaratul maut ya sudah taraf sakaratul maut. Nah ini mungkin yang dimaksudkan di sini wallahu alam. Baik wa innamal mahdzuru an yaqa' al-ikhtilatu bis-siqati fayuhadithu fi hal ikhtilatihi bima yaqtaribu fi isnadihi aw matnihi fayukhalifu fihi. Namun yang dikhawatirkan atau yang dihindari adalah ketika seorang thiqah sudah mengalami ikhtilaf, dia tetap menyampaikan hadis setelah dia ikhtilaf dalam keadaan dia ikhtilaf ya dengan hadis-hadis yang mutarib sanadnya atau matannya sehingga dia pun menyelisihi as-siqat. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Udah ya? Kemudian, masalah yang terakhir berkenaan dengan mukhtalit adalah bagaimana cara membedakan. Kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya murid-murid yang meriwayatkan dari mukhtalitin itu bisa dibagi menjadi 4. Murid-murid yang meriwayatkan dari mukhtalitin itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah murid-murid yang meriwayatkan darinya hanya sebelum ikhtilaf. Jadi ada murid-murid qadimnya dia, murid-murid lawasnya dia yang hanya meriwayatkan dari gurunya sebelum ikhtilaf. Yang kedua, ada murid-murid apa belakangan, ya murid-muridnya yang belakangan yang hanya meriwayatkan darinya setelah ikhtilaf. Setelah ikhtilaf. Yang ketiga, ada rawi-rawi yang diketahui meriwayatkan darinya sebelum dan setelah ikhtilaf. Sebelum dan setelah ikhtilaf. Diketahui, ya ini ada bukti jelas yang menunjukkan dia meriwayatkan sebelumnya dan juga setelah ikhtilaf. Dan yang keempat, tidak diketahui dia ini sebelum atau setelah. Atau dua-duanya, tidak ada keterangan sama sekali. Tidak diketahui dia ini sebelum atau setelah, atau tidak ada, atau keduanya. Tidak ada keterangan sama sekali. Nah, ini 4 jenis perawi yang meriwayatkan dari al-mukhtalifin. Adapun yang pertama, yang jelas meriwayatkan sebelum ikhtilaf, maka ini jelas diterima riwayatnya. Diterima riwayatnya. Yang kedua, yang jelas meriwayatkan setelah ikhtilaf, ini ditolak riwayatnya. Ya, yang jelas meriwayatkan setelah ikhtilaf, ditolak riwayatnya. Kita tidak berbicara mengenai ada mutaba'ah ya. Kalau ada mutaba'ah kan jelas seperti disebutkan tadi dari bentuk intiqo'nya Bukhari Muslim. Kita tidak berbicara dulu mengenai ada mutaba'ah. Kita berbicara hukum asal dulu. Kalau dia meriwayatkan setelah ikhtilat, maka asalnya ditolak. Kemudian yang ketiga, yang meriwayatkan darinya sebelum dan setelah ikhtilat. Sebelum dan setelah ikhtilat. Bagaimana menyikapi rawi-rawi seperti ini? Yang dia meriwayatkan dari si mukhtalid sebelumnya dan juga setelah ikhtilat. Para ulama mengatakan, kalau hadis-hadisnya bisa ditamiz, hadis-hadisnya bisa dipisah, ini hadis-hadis dia yang dia riwayatkan sebelum ikhtilat, dan ini hadis-hadis yang dia riwayatkan setelah ikhtilat. Ya. Kalau bisa ditamiz, maka aman. Ya, kalau bisa ditamiz, berarti aman. Kita mengambil hadis-hadis yang sebelumnya, sebelum ikhtilat. Nah, tapi kalau tidak bisa ditamiz hadis-hadisnya, maka ini yutawakkafu fihi tentunya. Kita tawakuf padanya. Karena ada kemungkinan sebelum dan setelah, maka yutawakkafu fihi. Nah. Kalau hadis-hadisnya tidak bisa ditamiz. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah rawi-rawi yang meriwayat yang tidak jelas. Tidak ada keterangan sama sekali tentang dirinya. Apakah sebelum, setelah, atau dua-duanya, tidak ada keterangan sama sekali. Maka yang seperti ini juga ditawakuf. Ya, ditawakuf riwayatnya sampai ada qarinah yang menunjukkan kepada salah satu dari keduanya. Baik. Nah, sekarang permasalahannya dari mana kita tahu? Dia ini rawi-rawi yang meriwayatkan dari mukhtalid sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang itu? Kata beliau selanjutnya, wa yusta'anu ala ma'rifati man sami'a minal mukhtalifina qabla al-ikhtilaf aw ba'dahu bil kutubil mukhtassati bidzalik. Kita bisa mengetahui siapa-siapa saja perawi yang mendengarkan dari mukhtalif sebelum ikhtilaf atau setelah ikhtilaf. Kita bisa tahu dengan melihat ya buku-buku yang khusus membahas masalah ini. Minha Al-Ihtibat bima'rifati marrumiya bil-ikhtilat li Burhanuddin Al-Halabi. Iya, Sibtu Ibnu Al-Ajmi. Cucu dari Ibnu Al-Ajmi. Yang kedua, ba Al-Kawakibun Nayyirat fi ma'rifati man ikhtalata minar ruwati thiqat li Abi Al-Barakat Muhammad Ibni Ahmad Ibni Al-Kayyal. Nah, ini dua kitab yang penting untuk mengetahui list ya daftar nama-nama rawi yang mukhtalif dan siapa-siapa saja yang meriwayatkan darinya, daftar muridnya yang meriwayatkan darinya sebelum ikhtilaf dan daftar muridnya yang meriwayatkan setelah ikhtilaf. Maka ini kitab yang penting dimiliki dalam masalah ini. Taib wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullahu taala al-wajhu tsani kasratul mukhalafah. Ini qa'an yang kedua pada babat sadar, yaitu terlalu banyak menyelisihi. Al-muradu bil-mukhalafa an yukhalifa ar-rawi man huwa awsaqu minhu aw jam'an min as-thiqat. Yang dimaksud dengan mukhalafa di sini adalah seorang perawi menyelisihi rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya atau menyelisihi siqah yang lebih banyak dibandingkan dirinya. Sekali lagi, kalimat siqah di sini umum ya, mencakup saduq, hasan. Bukan siqah terbatas siqah saja. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mukhalafah di sini adalah seorang perawi menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya walaupun satu lawan satu, atau menyelisihi sejumlah perawi yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dirinya. Ini yang dimaksud dengan mukhalafah. Dan tentunya kalau sekedar mukhalafah, 1, 2, 3 mukhalafah, tidak ada masalah. Karena semua siqat pasti ada salahnya. Semua siqat pasti ada waktunya dia mukhalafah dengan rawi yang lain. Ya. Rawi sekali bersyubah Ibnul Hajjaj saja, ya. Apa namanya, menyadari hal tersebut. Ya. Ada dalam beberapa tempat, beliau biasa berselisih riwayat dengan Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala. Nah, maka kalau sekedar mukhalafah itu bukan aib dan juga bukan pula qadih, ya, bukan qadah pada rawi siqat. Namun yang bermasalah adalah kalau kasrah, dia banyak biasa menyelisih perawi. ini biasa menyelisih para istiqot, ini menunjukkan bobot dia ada masalah. Menunjukkan bobot dia ada masalah. Kok sering-sering melakukannya? Ya, kalau kadang-kadang menyelisih dan asalnya dia istiqot, tidak ada masalah. Itu hal yang lumrah. Tapi kalau kasratul mukhalafah, nah ini adalah alamah, qarinah yang menunjukkan ada masalah pada bobotnya. Kata beliau rahimahullah, wa yuhkamu ala riwayati allati waqat fiha al-mukhalafah bihasabi ma taqtadhihi qawaidul mustalahil hadis mimma yali. Dan hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang disebutkan sering mukhalafah, maka dihukumi hadis tersebut sesuai dengan qawaid mustalahul hadis. Ya, mimma yali. Nah, ini poin-poin semua disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nazar. Ya. Kata beliau, in kanatil mukhalafatu bil mughayaratit tammah fil ma'na bihaitsu yaqa'u at-tadaddu baina ar-riwayatayn fadhalika syadz in kana ar-rawi thiqatan aw saduqan wa huwa al-munkar in kana ar-rawi dha'ifa. Baik? Kalau terjadi mukhalafah, ya, kalau mukhalafahnya berupa mughayarah tammah fil ma'na, perubahan makna secara signifikan. Kalau mukhalafahnya berupa apa? Perubahan makna secara signifikan. Ya. Bihaitsu yaqa'u tadaddu bainar riwayatain. Di mana terjadi tadadd antara dua riwayat. Yani kalau kita ambil ini, maka kita tolak itu. Itu mana tadadd? Tidak bisa dipadukan. Kalau kita ambil ini, kita tolak yang itu. Dan terjadi taghayur pada makna. Yani apa? Ada perubahan makna signifikan. Ya, perubahan makna apa? Makna signifikan. Kalau kita menerima apa salah satu dari riwayat ini, maka makna hadisnya itu berubah dengan perubahan yang signifikan, maka hadisnya dinamakan syadz kalau perawi yang marjuh yang menyelisih itu siqah atau saduq, dan dinamakan munkar kalau perawinya dhaif. Wa in ka sanian wa in kanatil mukhalafatu bi taghyiri siyaqil isnadi fadzaka mudrajul isnad. Iya, kalau mukhalafahnya berupa perubahan siyaqil isnad, maka ini namanya apa? Namanya mudrajul isnad. Mudrajul isnad. Wa in kanat bidamji mauqufin wa nahwihi fi marfu'in fadzaka mudrajul matan. Kalau menggabungkan mauquf ke dalam marfu', mauquf atau yang semisalnya, yakni maqtu'. Mauquf wa nahwuhu yakni al-maqtu'. Iya. Kalau menggabungkan mauquf ataukah maqtu' ke dalam marfu', maka itu namanya mudrajul matan. Ini semua disebutkan Ibnu Hajar ya dalam dalam nuzha, atau bahkan di nukhbah pun disebutkan. Wa in kanat bi taqdimin aw ta'khirin fal maqlub. Kalau mukhalafahnya berupa takdim dan ta'khir pada lafaz, namanya maqlub, ataukah pada bukan hanya pada lafaz matan hadis, tapi juga pada nama perawi, Amr bin Murrah menjadi Murrah bin Amr misalnya. Ya. Wa in kanat bi ziyadati rawin fil isnad ma'a wuqu'i tasrihi bis sama' fi at-tariqin naqisa fi mawdhi'iz ziyadah fa dzaakal mazidu fi muttasilil asanid. Ini ma'ruf ya. Ada tambahan perawi di satu sanad, ya, dengan menggunakan tasrih bisama, tapi di apa namanya, ada tambahan perawi di antara dua perawi di satu jalan, tapi di jalan lain tidak ada, dan di situ pakai tasrih bisama, maka itu namanya al-mazid fi muttasil al-sanid. Wa in kanat bi ibdali rawin wala murajjih li ihda riwayatayn ala al-ukhra fa hadha huwa al-mudtarib wa qad yaqa'u fil matan. Ya, ini mudtarib. Kalau terjadi penggantian perawi dan tidak ada yang bisa dirojihkan antara dua riwayat, ya. Nah, maka namanya muttarib, dan juga muttarib terjadi pada matan. Sabian wa in kanat bi taghyiri harfin aw hurufin ma baqa'i suratil khatti fi siyaqi falahu suratan. In kana dhalika binisbati ila an-nuqat fa huwa al-musahhaf wa in kana dhalika binisbati ila asy-syakal fa huwa al-muharraf. Ya. Kalau mukhalafahnya berupa perubahan huruf, satu huruf atau beberapa huruf, tapi bangunan katanya ya tetap sama, maka ini ada dua bentuk. Kalau perubahannya mukhalafahnya dalam masalah titik, namanya musahaf. Tapi kalau mukhalafahnya dalam masalah harakat, namanya al-muharraf. Ya, dan ini sudah disebutkan dalam Nuzhatun Nazar bahwa ini adalah istilah khas dari Imam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau membedakan antara musahaf dengan muharraf. Wa illa di kalangan mutaqaddimin musahaf itu muharraf, demikian pula sebaliknya. Tayyib, wallahu alam bisawab. Ini selesai al-wajhu tsani kasratul mukhalafah, dan nama hadisnya tergantung jenis mukhalafahnya apa, sudah disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Naam, wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una